Saat ini ku datang membawa keluhku padamu. Sungguh berat beban yang menghimpit hati dan jiwa. Seluruh isi hatiku, dan ku dengar suaramu berkata padaku, ku tak pernah tertidur. Menopang dirimu, percayalah padaku, datang padaku, ku selalu setia padamu. Keluhku padamu sungguh berat beban yang menghimpit hati dan jiwaku. Ku curahkan seluruh isi hatiku. Menopang dirimu, percayalah padaku, datang padaku, ku selalu setia padamu. Menopang diri.